Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد حاضرين قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا الحمد لله تابر شكر قبل الله سبحانه وتعالى pada kesempatan pagi hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita membaca kitab Riyadhus Salihin sampai pertemuan terakhir adalah bab fadlu intidhari salah, bab keutamaan menunggu salat. Dan ini alhamdulillah sudah kita bacakan. Kita masuk pada bab berikutnya, bab fadlu salatil jamaah, bab tentang keutamaan salat berjamaah. Hadis nomor ke-1064 dari sahabat Abdullah bin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala salatul jama'ati afdalu min salatil fardhi bi 27 darajatan. Muttafaqun alaih. Dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, salatul jama'ati, salat berjamaah, itu afdalu, lebih afdal daripada salat sendirian. Bisab'in 27 darajatan, dengan 27 kali derajat. Atasipun bahwa yang ingkang sholat berjamaah menika dikali lipatkan derajatipun 27 derajat dibandingkan kalau tiang ingkang sholat piyambakan. Niku satu kali sholat. Kalau dua kali, berarti 27 kali dua. Kalau itu lima kali dalam sehari, 27 kali lima. Sing dewekan sholat itu. Siji, siji, siji, siji, pinggang saltok. Yang sholat jamaah, 27 kali. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, menika perbedaan ingkang agung besar sekali. Bagaimana kalau seandainya salat berjamaah dilakukan oleh kita sepanjang hidup kita? Satu nilai yang sangat besar sekali. Terkumpul bagi kita 27 derajat kali 5 dalam satu hari satu malamnya, kali sepanjang hidup kita. Masya Allah. Itu nikmat sekali. Tanpa terasa kita sedang menambah pahala. Beberapa orang yang tidak mengerti tentang hal ini, salat berjamaah itu terasa berat. Terasa berat. Padahal gampang-gampang saja dan ringan. berat dan ringan bukan karena beban sebuah material. Nek sholat abot jamaah anu gawa gabah sekintal boten, tetapi abot lan entenge pun adalah dalam hal hati. Terasa ringan jikalau hatinya beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan akan terasa berat bagi orang yang kurang imannya. Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa innahu layasirun liman yasarahullah alaih. Beragama menika gampil bagi tiyang ingkang dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Boten abot, boten abot. Ma ja'alallahu lakum fiddini min haraj. Allah tidak pernah membikin bagi kalian satupun dalam urusan agama satu perihal yang abot. Niku mboten ate. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan untuk kalian, dan Allah tidak menghendaki sesuatu yang berat untuk kalian. Terus enteng lan botenipun ya kaum muslimin, sejatosipun adalah enteng karena memang tidak ada yang berat. Tetapi berat manakala hatinya memang tidak mendapatkan kemudahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis menika ya kaum muslimin disebutkan dalam syarahnya, wa qad ittafaqa al-ulama'u 'ala anna salata al-jama'ati min afdalil ibadati wa ajalit ta'at. Para ulama telah sepakat untuk mengatakan bahwa salat dengan berjamaah itu termasuk seafdol-afdol peribadatan dan semulia-mulia ketaatan. Mereka sepakat. Salat menika ibadah lahiriah ingkang pertama kali dalam syariat Islam. Pertama tauhid, 10 tahun belum mendakwakan tauhid, kemudian terjadi Isra wal Mi'raj, belum mendapatkan perintah pertama kali ibadah secara fisik adalah salat. Dilakukan dengan berjamaah. Niku menunjukkan keafdholian yang sangat besar. Adapun hukumnya, apakah wajib salat berjamaah menika? Nek boten jamaah sah napa boten salatipun? Nah, ini pembahasan. Kita akan bacakan keterangan dari Syekh Ibnu Taimin. Beliau mengatakan, "Lakin ikhtalafu hal hiya min sunnatin aw wajibin? Hal hiya sunnatun am wajibun am syartul sihhati shalah ala thalathi aqwalin?" Akan tetapi para ulama berbeda pendapat apakah salat berjamaah itu sunnah atau wajib, atau berjamaah itu sebagai syarat sahnya salat atau tidak. Dalam hal ini ada perbedaan pendapat. Hadirin sekalian, kita bacakan. Yang pertama, annaha sunnatun, bahwa salat berjamaah itu hukumnya sunnah. In qama bil insanu ufiba ala dzalika, apabila seorang melakukan dengan berjamaah maka dia diberi pahala lebih besar. Wa intarakaha falism alaihi, dan apabila dia tidak berjamaah maka tidak berdosa, karena berjamaahnya itu sunnah. Kalau salatnya wajib, subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Berjamaahnya, menurut pendapat yang pertama ini adalah sunnah. Kalau orang itu melakukan dengan berjamaah, mendapatkan pahala. Kalau dia tidak melakukannya, tidak berdosa. Pendapat yang kedua, annaha wajibatun, bahwa salat berjamaah itu hukumnya wajibatun, wajib. Salat berjamaah hukumnya wajib. Yajibu 'ala nisan ay salliya ma'al jama'ati, wajib bagi seorang laki-laki di sini tentunya untuk melakukan salat berjamaah. Fa lam yaf'al, jikalau dia tidak melakukannya, fahuwa athimun, maka dia dikatakan berdosa. Wa salatuhu sahihatun, namun salatnya tetap sah. Dan ini adalah pendapat yang rajih, yang paling kuat. Jadi salat berjamaah hukumnya wajib. Barang siapa yang meninggalkannya, maka dia berdosa. Namun salatnya tetap sah. Dari hadis mana beliau mengambil itu? Dari hadis Manggiliki. Salatul rajuli fi jama'a afdalu salatul rajuli jama'atan, atau salatul jama'ati afdalu min salatil fardi. Salat berjamaah lebih afdal daripada salat sendirian dengan 27 derajat. Berarti yang salat sendirian 1 derajat, yang salat berjamaah 27 derajat. Ini adalah keterangan dari Syekh Ibn Thaimin. Salatnya sah, tetapi dia berdosa. Sahat salatuhu ma'al ismi. Bahasanya kata seniku, salatnya pun sah, ning piyambaki pun dosa. Amargi boten ngelampai dengan berjamaah. Ini pendapat yang sahih, yang kuat. Pendapat yang ketiga mengatakan annal jama'ata syartun li sihhati shalah, bahwa sesungguhnya berjamaah itu adalah sebagai syarat sahnya salat. Sebagai syarat sahnya salat. Wa nu idalam yasid la idalam salli mal jama'ati fa salatuhu batilatun wa la tuqbal minhu. Bagi, kalau orang itu melakukan salat tidak dengan berjamaah, maka salatnya batal dan tidak diterima. Menika pendapat ingkang nomor 3. Dados salat berjamaah menika sebagai syarat sahnya salat. Wonten tiyang salat ning mboten kali jamaah. Piyambakan. Menurut pendapat yang ketiga, dikatakan salat itu pun batal karena dilakukan dengan sendirinya. Jadi sonen tiga pendapat. Nah, tiga pendapat ini pundi ingkang dipun pilih? Yang pertama, sunnah tidak wajib jamaah menika. Niki pendapat ingkang pertama. Berarti kalau orang itu tidak berjamaah, tidak berdosa. Orang itu berjamaah, mendapatkan pahala. Yang kedua, berjamaah adalah wajib. Barang siapa yang sholat sendirian, sah sholatnya, tetapi dia berdosa. Karena dia meninggalkan kewajiban berjamaah. Pendapat yang ketiga, berjamaahnya itu adalah sebagai syarat sahnya salat. Berarti kalau sholat sendirian tidak sah, batal sholatnya dan tidak diterima. Tiga pendapat ini kok, Pak. Saya ketipun pahami. Nah, pendapat yang ketiga ini, wahadil akhir, pendapat yang ketiga ini, yang mengatakan sholat berjamaahnya, berjamaahnya dalam sholat itu adalah syarat sahnya sholat. Ini adalah pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Pendapat yang ketiga adalah pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Wa riwayatun Imam Ahmad, dalam salah satu riwayat pendapat Imam Ahmad juga seperti itu. Imam Ahmad mengatakan dalam satu riwayat, annal insana idza shalla wahduhu biduni udhrin syar'iyyin fa inna salatahu la tuqbal. Imam Ahmad mengatakan bahwasanya seorang manusia atau seseorang apabila dia salat sendirian tanpa alasan yang syar'i, alasan yang dibenarkan dalam agama, maka fa inna salatahu la tuqbal, salatnya itu tidak diterima. Kalladzi yusalli bighairi wudhu, seperti orang yang salat tanpa berwudu. Berarti nek kados niku kathah tiyang ingkang salate mboten sah. Karena kebanyakan orang salate teng budi, Pak. Teng griya. Kan jamaah angel banget. Abot rasane. Sikile nggih mlaku teng masjid abot. Nginak teng pasar semrintil. Anu ngoleh duit sih, Pak. Hadirin yang kami muliakan, padahal di antara para ulama ada sampai berpendapat seperti ini. Ini tentunya bukan pendapat yang omong kosong. Ini pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan sebelumnya Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau ulama-ulama yang memiliki hujjah yang kuat sampai tingkatan tiang ingkang salat tiambakan tenggriya boten berjamaah dalam keadaan piyambakipun boten nonton alasan. Sing wonten alasan apa, Pak? Meriang, contohipun. Aku lagi meriang lah salat nang omah. Iya, nang omah bae aja jamaah disit. Wah lagi meriang. Niku angsal. Niki waras sehat brigas. Orang mau masjid ora sah salat. Batal. Seperti orang yang wudu tanpa, seperti orang yang salat tanpa wudu. Ini pendapat yang ketiga, pendapatnya Syekh Islam Taimiyah dan juga pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Apa dalilnya? Apa dasarnya pendapat yang ketiga ini? Dasarnya adalah wa'allalu dzalika bi anna shalatal jama'ati wajibatun. Mereka menyebutkan alasannya adalah bahwa salat berjamaah itu hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Wal qa'idatu, dalam hal ini terdapat sebuah kaidah, anna man taraka wajiban fi salati batalat salatuhu. Bahwa barang siapa yang meninggalkan sebuah kewajiban dalam sholat, maka batal sholatnya. Saya ulangi, barang siapa yang meninggalkan sebuah kewajiban dalam amalan ibadah sholat, maka sholatnya batal. Tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pendapat yang ketiga. Nah, bagaimana dengan Al-Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymeen? Beliau mengatakan, Lakinnal qala rajiha. Akan tetapi ucapan pendapat yang kuat dalam hal ini. Lihat Syekh Ibn Utsaimin, Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, dia adalah seorang yang lebih condong mazhabnya kepada Imam Ahmad Ibn Hanbal. Tetapi beliau tidak sama sekali taklid kepada mazhab Hanbali. Tidak. Mana yang sesuai dengan dalil, itulah yang kita pegangi. Maka Syekh Islam, Syekh Ibn Utsaimin beliau mengatakan, agar tetapi dalam perkara ini, pendapat yang kuat, yang rajih adalah, annaha wajibatun, salat jamaah menikah wajib. Yuhtimul insan bitarkiha. Seorang berdosa ketika meninggalkan salat berjamaah. Walakinnahu, akan tetapi idza shalla wahduhu, apabila dia salat sendirian, qubilat salatuhu, tetap diterima salatnya. Salatipun sah, dipun tampi, ning piyambakipun dosa karena meninggalkan berjamaahnya. Ini pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin. Alhamdulillah. Loh, kok alhamdulillah? Karena kalau seandainya pendapat yang kuat secara hujjah yang nomor tiga, wah, kabeh-kabeh wong niku salate batal niku. Mengerikan. Mengerikan. Amargi harus jamaah. Nek boten jamaah, batal salatnya. Adapun pendapat yang sampaikan oleh Syekh Ibn Utsaimin yang rajih adalah harus jamaah. Ini khususnya laki-laki. Wajib salat dengan berjamaah. Nek piyambakan pripun teng dalem, dia berdosa. Terangkan dosanipun rin. Berdosa. Karena dia meninggalkan jamaah. Ampun jenengan menghibur. Salat jamaah wajib. Wajib. Hari nang omah. Ora apa-apa. Sah. Walaupun dosa ora apa-apa. Dengar disini ku ngomong jenengan. Ya salah. Poniku dosa. Tegasirin. Panjenengan salat piyambakan teng dalem niku dosa amargi ninggalaken jamaah. Hadisipun niki. Lah aku wis suwe banget ora tau jamaah, dosa rika. Beritahu ini. Nek mun badhe rampung, lah aku sah ora. Nah, nek ditakoni sah, sah. Tapi rika dosa, aku pirang dina aku dosa. Aja diulang maning. Tekankan itunya. Jangan dihibur. Ora apa-apa. Sah iki. Ya, jamaah. Ya wajib. Ini ora apa-apa. Santai baik. Jangan kata sini ke malah. Mengkabung-kabung ya. Milih cewek kanengu masalah teh. Gara-gara da'i yang model seperti itu. Falaisat syartan isi'ati salat. Ditegaskan kembali oleh Syekh. Bahwa berjamaah menikah. Bukan termasuk syarat sahnya salat. Apa dalilnya? Wa yadullu ala hadha hadithu Abdullah ibn Umar. Yang menunjukkan pada hal ini adalah hadis Abdullah bin Umar yang tadi kita di awal ta'lim kita telah kita baca. Diterangkan di situ anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala salatul jama'ati afdalu min salatil fardhi salat berjamaah lebih afdal daripada salat sendirian dengan perbedaan 27 derajat. Hadis ini yang dipakai oleh Syekh Ibnu Taimin. Sisi pendalilannya bagaimana, Pak? Ini hadis Nabi. Dalam memahaminya bagaimana? Kok Syekh bisa mengatakan bahwa salat sendirian sah? Walaupun dia berdosa dengan meninggalkan jamaah. Sisi pendalilannya di sisi penggunaan hadis ini sebelah mana? Faqala, maka Rasul mengatakan, maka Syekh Ibnu Taimin mengatakan, annahu law kanatil munfaridu la thawaba fiha ma sahhatil mufadalah. Antum perhatikan, dengarkan kalimat beliau sangat indah sekali. Karena kalau seandainya salat sendirian tidak ada pahalanya sama sekali, masahatul mufadalah, maka tidaklah sah untuk dikatakan adanya mufadalah, adanya perbandingan dalam keutamaan. Walakin ya'timul insanu alladzi la yusallimu al-jama'ah, akan tetapi orang yang tidak salat dengan berjamaah, dia dikatakan berdosa. Anda perhatikan sini hadisnya. Salat berjamaah lebih afdol dibandingkan dengan salat sendirian. Kaitannya lebih afdol. 27 derajat. Lebih afdol. Berarti yang salat sendirian ini juga ada keutamaannya walaupun satu, kata Syekh. Kalau seandainya sholat di rumah atau sendirian itu batal, ya tidak akan dikatakan yang jamaah lebih afdol. Bisa dipahami hadirin? Mufadalah itu perbandingan dalam keutamaan. Ini lebih afdol daripada ini. Berarti dua-duanya ada apa? Keafdoliahannya, keutamaannya. Ini nilainya 27 derajat. Ini ya ada nilainya tapi sedikit. Satu, kata Syekh. Nah, dengan kalimat ini menunjukkan sholatnya sah. Dia tetap mendapatkan pahala satu derajat. Tetapi dia dikatakan berdosa. Karena dia melanggar hadis-hadis yang menunjukkan kewajiban sholat berjamaah. Begitu. Bisa dipahami hadirin ucapan ini? Mudeng lah nggih. Mudeng. Walhamdulillah. Hadirin yang kami muliakan, kita masuk pada hadis ke berikutnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul rajuli fi jama'atin tudha'afu ala salatihi fi baitihi wa suqihi 25 dhifan atau dha'fan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Hurairah menyatakan, salatul rajuli fi jama'atin, salatnya seorang laki-laki dengan berjamaah, tudha'af, akan dilipat gandakan pahalanya ala salatihi dibandingkan dengan salat dia di rumahnya atau salat dia di pasarnya. 25 kali derajat. Hadis ingkang pertama 27 derajat, hadis ingkang nomor kalih menyebutkan 25 derajat. Wadzalika anna idza tawadda fasludu'a. Hal itu dikarenakan apabila seorang di antara kalian berwudu, maka dia menyempurnakan wudunya. Tsumma kharaja lil masjid, kemudian dia keluar menuju ke masjid. La yukhriju illa shalah, tidaklah mengeluarkannya kecuali untuk salat. lam yaqtu khutwatan illa rufiyat lahu biha darajatun. Maka kalau demikian adanya, tidaklah dia melangkahkan satu kali langkah kecuali akan diangkat dengannya satu derajat, wuhudat anu biha khati'ah, dan akan dihapus dengannya satu dosa. Fida salla lam tazalil malaikatu tusalli alaih, apabila telah dilakukan salat, salat dia salat qomat salat, sampai selesai salat para malaikat terus menerus mendoakan kebaikan untuk orang tersebut, madama fi musallah, selama dia masih berada di dalam masjidnya, malam yuhdith, selama dia belum batal. Takul, para malaikat itu mengatakan, Allahumma salli alaih, ya Allah, berikanlah kebaikan untuknya. Allahumma arhamhu, ya Allah, rahmatilah dia. Wa la yazalu fi salatin man tadara salah, dan dia akan tercatat sebagai orang yang salat ketika selama dia menunggu salat. Hadirin yang mulia, hadis menika menyebutkan beberapa hal. Ingkang sepindah, salat berjamaah lebih afdol daripada salat sendirian 25 derajat. Ini mengembirakan bagi kita. Yang kedua, bahwa orang yang salat berjamaah menika ada kesempatan mendapatkan pahala melangkahkan kaki teng masjid. Satu kali langkah menika dipun ampuni dosane pun satu dosa, lan dipun angkat derajatipun satu derajat. Tetapi ingat, cara mendapatipun dengan dua syarat. Ingkang sepindah, wudu rumiin. Panjenengan pangkat teng masjid menika sampun wudu. Yang kedua, medal saking griya niku memang boten wonten tujuanipun kecuali teng masjid. Boten mampir-mampir, boten menyang pundi-pundi rumiyin, namun langsung niatipun pancen meng masjid. Mun krungu adzan dan wudu ingkang sempurna sae, ngagem merasukan ingkang layak, ingkang pantas, sopan, langsung menyang teng masjid. Ora kepikiran sanesipun. La yuridu illa shalah, tidak dia menginginkan keluar dari rumahnya kecuali untuk salat. Nah, barulah dia mendapatkan keutamaan melangkahkan kaki ke masjid. Satu kali langkah dipun angkat satu derajat, dan dipun hapus satu dosa. Saya ketipun pahami kaum muslimin. Nek boten pripun panjenengan nyepangkat jamaah ning wudune teng masjid, boten teng dalem. Maka disebutkan oleh Syekh Utsaimin, ia tidak mendapatkan keutamaan melampaipun. Boten dipun angkat derajatipun dengan langkah kaki ini pun, lan boten dipun hapus dosa ini pun dengan melangkahkan kaki ke masjid. Amargi nopo, piyambakipun mangkat teng masjid dereng wudu. Eman-eman boten, Pak? Eman-eman. Sayang. Maka perhatikan menika. Atau syarat yang kedua tidak dipenuhi, yaitu apa? Mun wudu ning boten tujuanipun langsung teng masjid, arep mampir disit golet janganan pamane. Apa mung warung golet apa? Berarti panjenengan saking dalam menuju ke warung tidak dapat pahala melangkahkan kaki. Saking warung dumugi teng masjid, angsal pahala melangkahkan kaki. Yang berikutnya, para malaikat faida dakhala al-masjid wa shalla, kata Syekh, tiang nek pun mlebet teng masjid kemudian dia salat, salat qobliyah, salat tahiyatul masjid atau salat apa hadis niku yang bagi mlebet, lam tazal malaikatu tusalli alaihi ma dama fi musallah, malaikat terus menerus mendoakannya selama dia di dalam masjidnya. Panjenengan dugi teng masjid tembe adzan. Wonten jeda 10 menit nunggu qomat. Panjenengan salat qobliyah. Lenggahan, santai, istirahat. Menika pun angsal donganipun malaikat. Donganipun malaikat menika dipun sebutaken ada tiga. Allahumma ghfir lahu, ya Allah ampunilah hambamu ini. Allahumma arhamhu, ya Allah sayangilah, rahmatilah hambamu ini. Allahumma tub alaih, ya Allah berikanlah taubat padanya. Tiga doa malaikat menika penting kabeh, Pak. Penting sangat. Kula panjenengan dosane mugi-mugi mawon melalui doanya malaikat dipunampuni semua dosa-dosa kula panjenengan. Benjing teng akhirat dalam keadaan pun boten wonten dosa. Amargi malaikat terus-menerus memohonkan ampunan. Wektalipun kapan iku Pak malaikat ndongakaken? Wektal panjenengan mlebet teng masjid salat 2 rakaat qobliyah atau tahiyatul masjid panjenengan lenggah nunggu salat. Ngantos dumugi qomat, ngantos dumugi rampung salat fardu, ngantos dumugi jenengan wirid selamat tesi teng lebet masjid lan boten batal. Niku malaikat terus dongakaken. Terus dongakaken. Masya Allah. Menika keutamaan. Napa malih? Bar salat fardu wonten taklim 40 menit atau 1 jam. Niku donganipun malaikat terus. Allahumma ghfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma tub alaih, Allahumma ghfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma tub alaih. Terus kata sini. Wonten sing taken. Beding kaya dongane wong sing wis mati ya. Wong dekasi urip kok. Ya jangan kepikiran wis mati, Pak. Niku donga kadangkala mirip-mirip. Niku selama dua hal menika tercukupi atau terlengkapi, yakni belum keluar dari area masjid dan belum batal. Batalipun apa contohnipun? Kentut. Nek mun ngentut, mun mandek, Pak. Atau sudah keluar area masjid, sudah berhenti. Nah menika eman-eman. Qala Syekh, wa hadza ajrun 'azimun wa fadlun kabirun. Ini adalah pahala yang sangat besar, petuah dan keutamaan yang sangat besar. La yanbaghi lirajul mu'min al-'aqil ay yafrata fi. Tidak seharusnya seorang laki-laki yang berakal menyenyakkan kesempatan ini. Muslim berakal sehat pasti akan mengejar keutamaan ini. Keutamaan ini, kaum muslimin, berkaitan erat dengan kehidupan kita dunia akhirat. Keutamaan mereka. teng dunya didongakan kan tobat, tobat artosipun berarti boten damel dosa, boten damel maksiat. Sing dilampai ibadah lan amal saleh. Enggane karena dosa, ampuni ya Allah, ampuni ya Allah. Nek mun kados niku rahmah. Ya Allah berikan rahmah padanya. Allah apabila merahmati seorang hamba pun, niku sebagai syarat lebet teng surga nipun Allah. Yang ingkang saged lebet teng surga, niku dengan syarat mendapatkan rahmatullah. Bukan hanya semata mengandalkan amal perbuatan pun tok. Lah niku isine pun donga malaikat. Mbokjen. Penting banget niku, Pak. Nah itu bisa diraih manakala kita sholat dengan berjamaah. Nek sholat nang omah, siapa sih ndongakna? Mboten wonten. Mboten angsal pala melangkahkan kaki, mboten angsal dongenipun malaikat, dosa malih walaupun sah sholatipun. Dosanipun pripun? Karena dia meninggalkan kewajiban salat dengan berjamaah. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumul jami'an. Di antara ini pun dalil, kita baca dengan cepat, dalil yang menunjukkan salat berjamaah itu wajib. Wa anhu dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, atan nabiyya rajulun a'ma faqala ya Rasulullah laisa li qa'idun yaquduni ila al-masjid fasala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayurakhis lahu fayusalli fi baytihi farakhas lahu falamma walladahu faqala hal tasmu nida bis-salah qala na'am qala fa ajib rahu muslim. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, dulu ada seorang laki-laki yang buta penglihatannya datang kepada Nabi alaihissalatu wassalam seraya mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, aku tidaklah selalu memiliki orang yang menuntunku. Laisa li qa'idun yaquduni, aku tidak ada orang yang selalu bisa menuntunku untuk membawaku ke masjid. Fasal Rasulullah, maka orang yang buta ini meminta kepada Rasul untuk diberi kelonggaran, keringanan, dispensasi untuk bisa sholat di rumah. Engane agama menikok dengan perasaan. Jawabin aku, Pak. Ora apa-apalah, kowe dulu ora weruh, melas temen, sholat bae nang omah. Kados niku benten, Pak. Nggih. Niku nek ngagem perasaan. Tetapi wae kaum muslimin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di awal mula jawaban beliau kados niku. Farakhasalahu, Rasulullah kemudian memberikan kelonggaran, silahkan. Mboten menapa jenengan salat teng dalem. Wong pancen repot. Falamma walla, namun tatkala orang yang buta tadi sudah meninggalkan majlisnya Rasul, da'u. Rasul kemudian memanggilnya. Dalam sebuah riwayat memerintahkan kepada salah satu di antara sahabatnya untuk memanggil kembali orang yang buta tadi untuk ditanyakan, hal tasma'ni da bis-salat, apakah engkau mendengarkan suara azan, panggilan untuk salat berjamaah? Qala na'am, orang yang buta itu mengatakan, iya aku mendengarnya. Wajib, kalau demikian wajib kamu mendatanginya. Agama menika dasaripun wahyu, Pak. Mboten perasaan. Jangan mengatakan melas temen ya. Dia melas. Tapi lah begitulah agama ini. Allah menetapkannya. Sing buta kemawon dipun perintahkan memenuhi panggilan azan. Napa malah sing melek tingkat kesulitannya pun langkung ringan. Mereka menunjukkan wajibnya. Kalau seandainya tidak wajib, seandainya tidak wajib, tentunya yang buta lebih lagi tidak diperintah. Suruh sama masjid, orang wajib. Simlek, orang masjid, orang apa-apa. Apa maning sing buta lah melas teman rika. Umah bayangan. Akan seperti itu. Nggih mboten? Wong sunaiki. Akan seperti itu. Tetapi ternyata tidak. Hadirin sekalian, ini satu hadis dan akan kita tambahkan insyaallah dalam pertemuan yang akan datang riwayat-riwayat yang lainnya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Niki mboten ngatas jam 6 di korting, Pak. Anu badhe teng perjalanan teng Tegal. Jadi persiapan. Demikian bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.